buat anda semua dulu. Ya, salam jumpa bareng Selekta buat anda. Ayo Mas Denny kembali ya. Buat semua diri. Masihnya punya pacar setia. Dunia seakan milik berdua. Hidup cinta di tengah-tengah lautan. Yo. Ayo Mas Denny kembali ya. Asiknya punya suami setia. Serasa Julia milik berdua. Hari-hari tiada rasa curiga. Hati pun senang. Mas Denny. Ayo Bang Denny kembali. Oke Bang semua diri sesuatu ini siapa. Ayo buat ABB ini kembali, yang punya cicinya ya. Pacar setia, ciptakan surga. Pacar derjana, ciptakan neraka. Ayo Bang ABB kembali silakan. Bang Denny. Suami setia, yang punya gunung sembuh. Kembali kau berencana hadirkan neraka. Pacar setia, suami setia, jadi idola wanita sedunia. Asiknya punya pacar setia. Dunia seakan milik berdua. Hari-hari tiada rasa cinta. Ini senang. Yo Mas Denny. Bersambung lagi ya Bebe. Pacar Bang Beben, hadirkan surga. Pacar Bang Beben, hadirkan duka. Ayo Bang Seng Bang Beben. Suami Bang Beben, ciptakan surga. Ciptakan neraka. Apa cara suami jadi pacar setia sedunia. Asiknya punya pacar setia. Dunia Jadi sedih. Oke, terima kasih Mas Yopin.